yang romantis ini duka dan ku, tetapi di kau bagaikan air yang membeku. Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar lagi untuk yang keseribu kali? Aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu, sungguh mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu kasih, sesungguhnya tak salah kau kata begitu. Banyaknya wanita yang telah menggoda, tetapi sehingga kini aku bertahan. Masih kau tak mengerti, masih kau tak percaya. Aku cinta padamu, sungguh aku cinta. See?